Allahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Sebelum kita lanjutkan, ada catatan berkenaan dengan hadis yang dibacakan di pertemuan yang lewat, hadis yang ke-350. Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thalathan, Nabi katakan 3 kali, kemudian wa iyyakum wa haisyatil aswaqi, tentang makna wahai syatil aswaqi. Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim mengatakan hai syatil aswaq itu haknya di fathah, yaknya di sukun, maknanya adalah ikhtilat wal munaza'ah, suara yang macam-macam yang campur jadi satu, gaduh namanya. Munaza'at, pertengkaran, wal khusumat dan keributan, wal irtifa'ul aswat, suara yang keras, wal lagat dan suara gaduh, wal fitan dan berbagai macam keributan, allatifiha yang ada di pasar. Ya, maka Nabi sampaikan wa iyyakum waspadailah kalian, waspadailah oleh kalian haisyatil aswaq, akhlak dan perilaku umumnya orang saat di pasar, atau yang sering terjadi di pasar, apa itu? Pertengkaran, keributan, cekcok antara pedagang dan konsumen, kerengan, ribut. Demikian juga termasuk haisyatil aswaq, jadi suara gaduh, tidak mau kalem namun masing-masing ngotot sehingga terjadi suara gaduh. Demikian juga termasuk haisyatil aswaq, intonasi-intonasi suara dengan intonasi dan volume yang tinggi dan keras. Maka ini akhlak pasar, dalam tanda kutip ini akhlak pasar, yang semestinya dijauhi oleh seorang muslim, terutama manakala berada di masjid, maka tidaklah semestinya seorang muslim itu suka gaduh, suka ribut, suka tengkar, suka kerengan, suka atau kemudian suka suara-suara gaduh, suka bikin suara gaduh. Demikian juga suka meninggikan suara, teriak-teriak, bengak-bengok kata orang Jawa. Nah, maka ini semestinya perilaku pasar yang semestinya dihindari oleh seorang muslim. Kemudian kemarin telah kita baca teks hadis yang ke-351. Kemudian teks hadis yang ke-352 dari Jabir radhiyallahu anhu. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan 2 orang dalam 1 liang kubur min qatla Uhudin, dari para sahabat yang terbunuh saat perang Uhud. Thumma yaqul, kemudian Nabi katakan ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'ani, manakah di antara keduanya yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Ketika ditunjukkan kepada Nabi salah satunya, qaddamahu fil lahdi, maka itulah yang Nabi dahulukan untuk diletakkan di dalam lahat. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Ya, maka ini menunjukkan pemuliaan dan pengistimewaan terhadap orang yang hafal Al-Quran, sehingga orang yang hafalan Al-Qurannya lebih banyak itu di diletakkan di yang didahulukan untuk masuk liang. Maka di antara bentuk menghormati adalah mendahulukan, dan dalam hal ini mendahulukan diberikan kepada orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, masnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, arani fil manami, aku bermimpi dalam tidur, bahasanya aku bersiwak dengan satu siwak, lantas ada dua orang yang datang mendekatiku, yang satu umurnya lebih sepuh daripada yang lain. Lantas aku serahkan kayu siwak kepada yang lebih muda. Artinya kayu siwaknya itu agak panjang, dipakai oleh Nabi. Setelah itu bagian dari ujung siwak yang Nabi gunakan untuk sikat gigi itu dipatahkan, dibuang, kemudian diserahkan kepada yang lebih muda untuk bersiwak. Jangan ada salah persepsi. Di hadis ini mengajarkan ketidakbersihan. Jangan dibayangkan kemudian yang dipakai untuk gosok gigi orang kemudian dipakai untuk gosok gigi orang lain, bukan demikian. Namun yang dimaksudkan adalah ini kayu siwak agak panjang, Nabi bersiwak dengannya, setelah selesai Nabi patahkan, kemudian diserahkan kepada sampingnya untuk bersiwak. Dan hal ini yang Nabi serahkan kepada yang lebih muda. Dan tindakan Nabi ini tidak tepat. Faqilali, maka disampaikan kepadaku, kabir, berikan kepada yang lebih sepuh, yang lebih tua. Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma, maka akhirnya kayu siwak tadi kuserahkan kepada yang lebih berumur dari keduanya. Diatkan oleh Muslim secara bersanad, dan diatkan oleh Al-Bukhari ta'liqan, tanpa sanad. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi, di antara bentuk memuliakan Allah itu adalah tiga hal sebagai berikut. Yang pertama, ikrama di syaibatil muslim, memuliakan orang yang sudah beruban, alias orang yang sudah sepuh dan dia seorang muslim, maka memuliakan, menghormatinya adalah bagian dari memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jafi anhu, dan orang yang hafal Al-Qur'an yang dia bukanlah orang yang hulu dalam Al-Qur'an, dan bukan pula orang yang jafa, orang yang tidak punya hormat dengan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, ikrama di sultanil muqsiti, memuliakan penguasa yang adil, bukan penguasa yang zalim, non penguasa yang adil. Maka menghormati tiga jenis manusia ini adalah bagian dari memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Diatkan oleh Abu Dawud, komentar Imam Nawawi, hadisun hasanun. Penjelasannya dalam hadis-hadis ini terdapat isi judul bab yang disampaikan oleh Imam Nawawi tentang memuliakan orang yang berilmu, tentang memuliakan ahlul fadl, orang saleh, memuliakan al-kabir, orang yang sudah berumur. Di antaranya adalah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hendaknya dalam salat berjamaah yang posisinya ada di dekatku adalah ulul ahlam, orang-orang yang berakal, wan nuha, dan orang-orang yang berakal, kemudian orang-orang yang levelnya setelahnya. Nabi katakan tiga kali. Maka di sini terdapat lam amr, dan makna hadis ini, ketika sholat sepatutnya ahlul ahlam, orang-orang yang berakal, yang mereka ini berarti bukan anak-anak, itulah yang semestinya ayat taqaddam, maju duluan. Ulul ahlam artinya orang-orang yang balahu al-hulma, orang yang sudah sampai usia baligh, wahum al-balighun, sehingga mereka ini yang sudah baligh dan bukan anak-anak. Sedangkan ulun nuha, nuha jamak dari nuh, nuhyah artinya akal, sehingga al-uqala, orang-orang yang berakal. Maka hendaknya yang ada di dekatku, pas di belakang imam, kata Nabi, adalah orang yang sudah baligh, bukan anak kecil, orang yang berakal, yang semestinya mereka itu identik dengan orang yang sudah berumur. Karena hal tersebut lebih dekat, lebih mudah untuk memahami apa yang Nabi ucapkan dan yang Nabi lakukan dibandingkan anak kecil dan atau semisal mereka. Oleh karena itu, maka Nabi dorong agar mereka-mereka, orang yang dewasa, orang yang berakal, untuk maju duluan sehingga posisinya ada di dekat imam. Dan bukalah makna hadis ini, tidak boleh di dekatku kecuali orang dewasa dan orang yang berakal. Dalam pengertian, kita usir anak-anak dari sob pertama, maka ini tidak boleh. Tidak boleh mengusir anak-anak dari sob yang pertama, kecuali jika ayah dusa minhum adiyatun, anak-anak ini mengganggu, anak-anak di sob pertama ini mengganggu. Namun jika mereka tidak mengganggu, maka kaidah fikih mengatakan man sabaqa ila malam yusbaq ilahi ahadun ahakku bihi, siapa yang lebih dulu di ruang-ruang publik, siapa yang lebih dulu daripada orang lain di ruang-ruang publik, maka dialah yang lebih berhak. Maka bedakan dua kalimat. Kalimat yang pertama, tidak boleh berada di dekatku kecuali orang-orang yang sudah dewasa. Kalimat ini berbeda dengan kalimat hendaknya, semestinya orang-orang yang dewasa itu yang berada di dekatku dalam sholat berjamaah. Kalau kalimat yang kedua, maknanya adalah mendorong, nguprak-nguprak, memotivasi orang yang dewasa untuk maju duluan, mengambil sob pertama. Sedangkan kalimat yang kedua itu melarang anak-anak kecil berada di sob pertama. Sedangkan kalimat yang pertama, seandainya kita andaikan, laukut diro, seandainya kita andaikan, dia adalah teks hadis, niscaya maknanya adalah melarang berada di dekat imam man laisa baliran, anak-anak yang belum baligh. Demikian juga orang yang belum dewasa cara berfikirnya. Maka bedakan dua kalimat ini. Kalimat yang Nabi sampaikan adalah kalimat motivasi agar orang dewasa mengambil sop pertama, bukan melarang anak-anak berada di sop yang pertama. Berdasarkan penjelasan ini kami katakan, mereka orang-orang yang mengusir anak-anak dari sob awal, mereka telah salah dari sisi mereka menghalangi orang yang punya hak untuk mendapatkan haknya. Karena Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Dan ini kemudian menjadi kaidah fikih, man sabaqa ila ma lam yusbaq ilaihi muslimun fa walahu, siapa yang lebih dulu dibandingkan yang lain di ruang-ruang publik, maka dialah orang yang berhak. Maka di ruang-ruang publik, di masjid, di tempat duduk di ruang tunggu bandara, tempat duduk di terminal atau di stasiun, atau ruang publik namanya di lapangan, tempat duduk di lapangan, di alun-alun, atau ruang-ruang publik yang lainnya, siapa yang lebih dulu, maka dialah yang lebih berhak. Yang datang belakangan tidak boleh ngusir, yang datang belakangan tidak boleh ngusir yang duluan. Dan masjid adalah ruang publik, siapa yang lebih dulu maka dialah yang lebih berhak. Anak-anak yang lebih dulu, yang sepo-sepo malas, anak-anaknya yang lebih rajin, maka yang sepo yang datang belakangan tidak boleh main usir, anak-anak belakang, belakang, ini bukan tempatnya anak-anak. Tidak demikian. Pemin jihatil ukhra, kesalahan yang kedua, mereka ini orang yang mengusir anak-anak dari sop pertama, membuat anak-anak tidak suka masjid, dan ini menyebabkan anak itu tidak nyaman dengan masjid karena mereka pernah diusir dari sop pertama. Waminha, dampak buruk yang lainnya, bahasanya seorang anak itu terus menerus ada ganjalan ketidaknyamanan di hatinya pada seorang tertentu yang mengusirnya. Dititeni, kata orang Jawa. Ini dulu yang usir saya. Fatajidu, maka anda jumpai anak tersebut tidak menyukai orang itu, bahkan tidak suka disebutnya nama orang itu, ya, karena dia punya pengalaman pahit diusir oleh orang tersebut. Maka karena tiga keburukan di atas, maka kami katakan jangan usir anak-anak dari sop pertama. Kemudian jika kita usir mereka dari sop pertama, kemudian akhirnya mereka ngumpul di sop yang kedua atau sop yang ketiga, maka mereka akan main-main. Laukanu kulluhum fi saffin wahid, seandainya anak-anak itu ngumpul di satu barisan, sebagaimana pendapat sebagian ulama, yaitu tepatnya Syafi'iyah, lahasulam minhum minal la'ab, maka mereka akan main-main, yang ini menyebabkan masjid jadi gaduh. Maka masjid akan terdengar suara gaduh dan penghuni masjid juga merasa tidak nyaman. Namun jika mereka, anak-anak ini, disebar di antara orang-orang dewasa, disebar posisinya di sela-sela orang-orang dewasa, mutafariqin, mereka disebar, maka ini lebih selamat dari timbulnya kegaduhan yang bisa terjadi dikarenakan mereka ngumpul di sop yang sama. Maka tadi disampaikan, man yakuluhu min ahlil ilmi, di antara ulama ada yang peselahnya secara kaku melakukan pembatasan. Maka yang namanya sop itu diatur, sop orang di depan itu sop orang dewasa terlebih dahulu, di belakangnya sop, baru sop anak-anak. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syafi'iyah. Namun saya Ibnu Utsaimin tidak sepakat dengan hal ini. Di antara alasan beliau, kalau mau beralasan dengan hadis yang sedang kita bahas, maka tidak tepat, karena hadis ini memotivasi orang dewasa untuk datang duluan, dan ngambil sop yang depan, dan bukan melarang anak-anak untuk berada di sop depan. Kemudian yang kedua, dari sisi mafsadah, kalau anak-anak itu tidak boleh disebar di antara orang-orang dewasa di sop pertama atau sop yang kedua, dia harus disendirikan punya sop anak-anak secara khusus, misalnya setelah sop orang-orang dewasa, misalnya di sop yang ketiga, maka yang terjadi mereka ini akan main-main dengan sebelahnya, boleh jadi teriak-teriak, maka timbul kegaduhan dan kekacauan. Maka Syaikh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala lebih setuju anak itu disebar di sop 1, sop 2 bersama orang-orang dewasa, tidak ngumpul dalam satu sop. Kemudian sabda Nabi, hendaknya orang-orang yang balig dan orang-orang yang berakal ada di dekatku. Bisa disimpulkan dari hadis ini bahasanya, dekat dengan imam lahu sya'nun matlubun, adalah satu posisi yang dicari, satu hal yang istimewa. Oleh karena itu Nabi katakan, hendaknya orang-orang dengan kriteria yang Nabi sebutkan itu yang berada di dekat Nabi. Oleh karena itu kami katakan, jika sisi kanan saf itu jauh, sedangkan jauh dari imam, sedangkan sisi kiri saf itu menyebabkan seorang makmum itu lebih dekat dengan imam, bisyaklin wadih, dengan bentuk yang jelas, maka saf sebelah kiri lebih afdal daripada saf sebelah kanan, dengan pertimbangan dekat dengan imam. Alasan yang kedua, annahu lamma kana an-nasu fi awwalil amri, bahasanya keadaan kaum muslimin dan di awal pertama kali syariat salat berjamaah, idza kana imamuhum wa itsnani ma'ahu, dulu di awal syariat salat berjamaah jika ada satu imam makmumnya dua, ada satu imam laki-laki makmumnya dua laki-laki, maka ketentuan di masa silam satu makmum di sebelah kanan imam, satu makmum di sebelah kiri imam, bukan dua-duanya ada di samping kanan imam. Setelah itu hukum ini mansukh, hukum ini diubah, jika ada satu imam punya dua makmum laki-laki, maka dua makmum ini di belakangnya imam. Ini syariat kedua. Dulunya kalau ada dua makmum, maka dia di mengapit imam di samping kanan dan kiri. Maka menimbang namun kemudian hukumnya dihapus, diubah dari kalau ada dua itu ada di belakang. Menimbang hal ini, menimbang syariat lama ini, maka tadi disampaikan saf sebelah kiri imam namun lebih dekat dengan imam itu lebih baik daripada sebelah kanan saf namun jauh daripada dari imam. Fadalla hadza, maka hal ini menunjukkan bahwasanya posisi, mengambil posisi dekat dengan imam itu dipertimbangkan, dan sebagaimana imam itu letaknya di tengah-tengah dari makmum itu juga dipertimbangkan. Akan tetapi syariat ini, yaitu ketika imam bersama dua makmum, maka dua makmum itu, maka imam dan dua makmum itu dalam satu saf, hadza nusikha, aturan ini sudah dihapus Kemudian sehingga aturan yang terakhir, imam jika dibersamai dua makmum, maka dua makmum bikin shaf di belakang imam. Akan tetapi syariat dulu ini hinakana masyru'an, ketika dulu masih disyariatkan, ya, ketika imam ini punya dua makmum, yang satu di kanan, yang satu di kiri, menunjukkan bahwasannya laisa al-aiman afdal mutlaqan, bahasanya sebelah kanan imam itu bukanlah, tidak mesti lebih afdal. Tidak mesti lebih afdal. Ya, namun yang lebih afdal bisa saja sebelah kiri saf, jika itu dekat dengan imam atau semacam itu. Sehingga jika di sebelah kiri itu memiliki keistimewaan yang nyata, semacam dekat dengan imam, fal yasar ma'adunu imam afdal, maka saf sebelah kiri namun bisa dekat sama imam, itu yang lebih afdal. Kemudian hadis tentang mimpi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersiwak dengan kayu siwak, lantas datanglah dua orang, Nabi ingin memberikan kayu siwak kepada yang lebih muda, maka disampaikan kepada Nabi, kabir-kabir, utamakan yang lebih sepuh. Maka hadis ini dalil ala i'tibaril kibari, untuk mempertimbangkan usia tua, dan bahwasannya usia lebih tua itu yukuddam, itu yang lebih didahulukan untuk diberi sesuatu. Kemudian yang diberikan yang lebih didahulukan untuk mendapatkan sesuatu. Maka misalnya anak-anak muda makan dengan bareng dengan anak, dengan orang-orang yang lanjut usia, dan ada di situ orang-orang yang lebih sepuh, maka mestinya adabnya anak muda adalah mempersilahkan yang lebih tua untuk ngambil piring terlebih dulu, ngambil nasi terlebih dulu, jangan kemudian malah nyalip yang lebih tua. Sehingga anak-anak muda yang lebih dulu, maka tidak benar demikian. Ketika jalan bareng dengan orang yang lebih sepuh, ketemu pintu, pintunya hanya bisa dimasuki satu orang, tidak bisa bareng, maka hendaknya adabnya anak muda adalah mempersilahkan yang sepuh untuk masuk terlebih dahulu atau keluar lebih dahulu. Dan ini adalah diantara adab Islam dalam rangka menghormati orang yang lebih sepuh atau lebih senior dalam usia. Min dalika, maka di antara praktek dari hadis ini, jika Anda mau menyuguhkan makanan misalnya, atau mau menyuguhkan kopi, atau mau menyuguhkan teh, maka ini mau menyuguhkan pertama kali. Di situ ada banyak orang, umurnya beda-beda. Fala tabda bil yamin, maka jangan mulai dari yang kanan. Datang, ngambil posisi terserah suka-suka orang yang mau nyuguh, kemudian langsung kanannya. Bal ibda bil akbar alladhi amamaka, namun dilihat dulu. Ini ada orang, sejumlah orang duduk bikin lingkaran. Kita datang sebagai orang yang mau menghidangkan teh misalnya. Maka jangan kemudian, jangan suka-suka saya berhenti di mana, kemudian setelah itu sebelah kanan saya. Namun dilihat di lingkaran ini mana yang paling sepuh, datangi yang paling sepuh terlebih dahulu, dan letakkan gelas teh berisi teh di hadapan atau kemudian pada orang yang lebih sepuh terlebih dahulu. Dan setelah itu yang sepuh jangan dikerjain suruh muterkan. Dengan dikerjain suruh muterkan. Namun ya ini gelas untuk beliau, ya, diam di tempat di situ saja. Kemudian yang bertugas untuk ngirimkan ini atau kemudian untuk menyuguhkan ini kemudian nanti berpindah ke sampingnya. Nah setelah itu ke kanannya. Setelah itu gesernya ke kanannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mau memberikan kayu siwa kepada yang lebih muda, Nabi ditegur. Nabi mendapatkan teguran kabir, dulukan yang lebih sepuh. Nah, kenapa Nabi di mimpi itu ingin memberikan kepada yang lebih muda? Wa ma'lumun, satu hal yang diketahui, seandainya ini anak muda itu posisinya adalah di sebelah kiri Nabi, tidak mungkin Nabi memberikan siwak, kayu siwak kepadanya. Sehingga az-zahir kemungkinan besar di mimpi Nabi itu anak muda itu ada di sebelah kanan Nabi, kemudian yang sepuh ada di sebelah kiri Nabi. Maka az-zahir kemungkinan yang lebih besar yang terjadi saat mimpi tersebut adalah Nabi memberikan kepada anak muda, karena Nabi memberikannya kepada yang di sebelah kanan dikarenakan Nabi mendahulukan yang kanan. Namun Nabi ditegur dengan tindakannya ini, dengan Nabi mendapatkan teguran kabir, dulukan yang lebih tua. Artinya berikanlah kepada yang lebih tua. Ya, hadza idza kana an-nasu amamaka, maka adab tadi, dahulukan adab dalam memberikan jamuan, dahulukan yang lebih sepuh. Idza kana an-nasu amamaka, jika ada banyak orang di hadapanmu, nampaknya ini dan ini mereka tidak beraturan, ada di hadapanmu dan tidak beraturan, tabda bil kabir, maka mulailah dengan yang lebih berusia, bukan dimulai dengan yang ada di sebelah kanan. Wa amma idza kanu jalisin, namun jika mereka itu semuanya duduk, ada yang di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri, maka mulailah dengan yang di sebelah kanan. Maka merinci bihada, dengan penjelasan ini kita mengkompromikan sejumlah dalil. Ada dalil yang menunjukkan untuk mempertimbangkan senioritas usia, muratul gabir, menimbang mana yang lebih sepuh, dan ada hadis yang menunjukkan menimbang dan memperhatikan yang berada di sebelah kanan. Ya, maka kami katakan, jika dakanatil kisah, jika kisahnya, jika ceritanya sebagaimana terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu kana ma'ahu ina'un, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beliau ada satu wadah atau gelas besar yang Nabi pakai untuk minum. Kemudian di sebelah kiri Nabi orang-orang tua, di sebelah kanan Nabi anak muda yaitu Ibnu Abbas. Maka Nabi minta izin pada Ibnu Abbas, anak muda tersebut, apakah aku izinkan jika gelas selanjutnya yang diputar itu kuberikan pada mereka-mereka yang lebih sepuh, anak muda tersebut mengatakan, saya tidak mau wallahi, itu bagianku dari sisamu wahai Nabi, aku tidak akan utamakan orang lain. Maka Nabi SAW memberikannya kepada anak muda dalam hal ini Ibnu Abbas. Fa'idha kana hakadha, maka jika keadaannya demikian, maka berikan kepada orang yang ada di sebelah kananmu. Adapun orang-orang yang ada di hadapanmu, maka dahulukan dengan yang lebih tua, sebagaimana tadulut alaihi as-sunnatu, sebagaimana kandungan hadis. Dan inilah bentuk kompromi di antara dua hadis. Jadi ada, kita punya dua hadis. Kita punya dua hadis yang nampaknya berbeda. Yang pertama dalam kasus kasus siwa, mimpi Nabi tentang kasus siwa. Maka Nabi setelah pakai siwa, mau Nabi kasihkan kayu siwa ini kepada dua orang. Maka Nabi mau mendahulukan yang lebih muda karena di sisi kanan beliau. Namun Nabi ditegur dan diminta untuk menyerahkannya kepada yang lebih sepuh terlebih dahulu. Kemudian kalau berdasarkan hadis ini, yang jadi tolak ukur adalah yang lebih sepuh. Kemudian kita punya hadis yang kedua, hadis tentang Nabi minum pakai gelas, minum susu ketika itu. Kemudian Nabi duduk bersama sejumlah sahabat. Ini gelas susu ini mau diputar. Sebelah kanan beliau anak kecil Ibnu Abbas, sebelah kiri orang sepuh, orang-orang tua. Nabi ingin memberikannya kepada yang sepuh-sepuh ini. Namun Nabi menyadari bahasanya yang sebelah kanan beliau lah yang menjadi yang punya hak, maka Nabi minta izin. Wahai anak muda, gimana kalau ini saya serahkan kepada yang senior-senior itu? Maka anak muda ini tidak mau, kemudian maka Nabi memberikannya kepadanya. Nah, kalau melihat hadis ini, yang jadi tolak ukur adalah kanan, bukan masalah sepuh-sepuan, namun kanan. Gimana mengkompromikan dua hadis ini? Mengkompromikan dua hadis ini, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, kita kompromikan dengan melihat keadaannya. Melihat keadaannya. Jika keadaannya seperti kisah gelas, orang itu duduk di satu tempat, kemudian dia mau memutarkan sesuatu, mau memutarkan sesuatu, maka yang menang adalah kanan. Dia duduk di satu tempat, kemudian orang-orang ada di sebelah kanan dan kirinya, atau malah lingkaran, maka yang dimenangkan adalah kanan, meskipun sebelah kiri orang yang sepuh. Maka menang kanan jika posisinya kita duduk kemudian mau memutarkan sesuatu. Namun jika posisinya kita datang kemudian di hadapan kita ada anak muda, ada yang tua, maka kalau kita posisinya adalah mendatangi satu kumpulan, maka yang didatangi adalah yang lebih sepuh. Ya, kemudian di kasus ini orang yang mau menuangkan teh, ya. Sumaidakan al-insan, jika seorang itu telah memberikan, menyuguhkan kepada yang lebih berumur, lantas siapa setelahnya? Diberikan kepada siapa? Apakah orang yang ada di sebelah kanannya orang yang sepuh? Nanti konsekuensinya berarti sebelah kirinya penuang. Sebelah kirinya tukang tuang, mungkin ngejoki teh misalnya, mungkin ya demikian. Kalau kemudian setelah ngambil yang tua, kemudian kanannya, kanannya orang yang sepuh, ini berarti kirinya orang yang nuang. Ya betul ya. Kalau nuangnya, gelasnya ada di depan, di depan orang yang sepuh ini, kita tuang, kita isi dulu gelasnya. Maka jika setelah itu adalah urutannya adalah orang yang ada di sebelah kanan orang sepuh tadi, berarti kirinya penuang. Atau yang selanjutnya adalah orang yang ada di sebelah kanannya penuang, berarti kirinya orang yang sepuh tadi. Maka gimana semestinya? Jawaban Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, penuang memulai atau melanjutkan ke orang yang ada di sebelah kanannya penuang, meskipun ini berarti di sebelah kirinya orang yang sepuh tadi. Karena kita menimbang yang kanan setelah kita menimbang yang lebih sepuh. Maka orang yang ada di sebelah kanan Anda itu adalah orang yang ada di sebelah kiri dari orang yang berhadapan dengan Anda, yang Anda mulai pemberian kepadanya. Ya, maka demikian, maka semestinya adabnya adalah kita datangi orang yang lebih sepuh terlebih dahulu, kita tuang teh misalnya di gelasnya, setelah itu muternya ke sebelah kanan penuang. Namun dengan syarat malam yasmah ba'duhum li ba'din, selama tidak ada kelapangan dari sebagiannya kepada yang lain. Namun jika yang sebelah kanan karena merasa dia anak muda kemudian mengatakan kepada si penuang, atihi fulanan, berikan kepada itu yang lebih tua daripada saya, ati fulanan, berikan kepada dia yang lebih tua daripada saya, maka ini hak orang yang berada di sebelah kanan penuang, kemudian boleh saja dia menggugurkan haknya, sehingga dia persilahkan agar penuang itu memulai dengan atau melanjutkan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Dan satu hal yang di dan ada satu adab yang ada dalam hadis yang juga terdapat dalam Riyadhus Shalihin, hadisnya Nabi katakan bahasanya, saqil qaum akhiruhum syurba, orang yang memberi minum untuk sekelompok orang, dia adalah orang yang terakhir minumnya. Maka penuang itu minumnya terakhir, dia tidak boleh nyimpan duluan. Wah, ini nanti tehnya kayaknya habis. Udahlah, ini, kalau diputar ini tehnya habis, maka dia nyimpan duluan. Nyimpan duluan, kemudian baru diputar. Nanti kalau habis ya biar nasib-nasib mereka gitu, yang kehabisan. Ini adab yang tidak benar, karena dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat penegasan, saqil qaumi akhiruhum suba. Pelayan sejumlah orang, yang melayani sejumlah orang, dalam ini memberikan minum untuk sejumlah orang, dia yang terakhir minum. Bukan yang pertama mengambil jatah minum. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.